Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, muslimat, para pendengar Radio Raja Kendari, alhamdulillah sore hari ini kita lanjutkan pembahasan kita, masuk kepada kitab usalah tentang membahas masalah yang berhubungan dengan salat. Pada awal-awal kitab Radul Murbi disebutkan bahwasanya ada orang-orang yang diwajibkan salat. Alaman tujabu salah, kepada siapakah orang-orang yang diwajibkan salat? Maka tujabu ala kulli mukallafin, salat itu diwajibkan kepada setiap orang yang mukallaf. Siapa itu mukallaf? Orang yang akil wal buluh, orang yang berakal dan balik. Berakal maksudnya tidak hilang akal, kemudian buluk, balik itu ditandai dengan beberapa perkara. Di antaranya bagi laki-laki dan perempuan, dia sudah bermimpi ikhtilam, bermimpi sampai mengeluarkan mani. Atau yang kedua, tumbuh rambut di sekitar tempat-tempat tertentu. Atau yang ketiga, dia sudah berumur sekitar 13 tahun atau 15 tahun. Bagi wanita ada lagi tandanya, yaitu ketika dia sudah mengalami haid. Ini tanda balik. Jadi manakala seorang yang telah berakal kemudian dia telah balik, maka ketika itu wajib baginya untuk salat. Tidak terputus kewajiban salat tersebut, ya, meskipun dalam kondisi dan keadaan apapun, kecuali dia sudah meninggal dunia atau nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang akan kita bahas juga di sini, ya, masalah orang yang berakal, ya, yang menjadi orang mukallaf yang diwajibkan untuk melaksanakan salat. Bagaimana hukumnya orang yang hilang akalnya? Man zala aqluhu binawmin. Bagaimana hukumnya orang yang hilang akalnya? Apakah dengan ketika itu dia ketiduran atau lupa? Atau ketika dia pingsan, atau ketika dia mabuk. Maka ini dijelaskan perinciannya oleh para ulama kita. Yang pertama, man zala aqluhu binawmin, orang yang hilang akalnya disebabkan karena tidur. Maka ketika itu wajib baginya untuk mengqada salat yang ditinggalkannya. Misalkan dia sudah balik tetapi dia ini, ya, ketiduran sehingga lewat dari batas akhir waktu salatnya, maka wajib baginya untuk mengqada salatnya tersebut ketika dia mengingatnya atau dia terbangun atau terjaga darinya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang dia, ya, tidak salat disebabkan karena ketiduran atau karena lupa, maka hendaklah dia melaksanakan salat ketika dia mengingatnya atau ketika dia terjaga. Laisa laha kafaratun illa zalika. Dan tidak ada kafara, ya, dari orang yang lupa akalnya, yang hilang akalnya, kecuali, ya, dari yang demikian ini. Jadi ini menunjukkan bahwasanya seorang yang ketiduran, ya, dia tidak salat, atau seorang yang lupa, maka ketika dia terbangun dari tidurnya atau ketika dia mengingat dari kelupaannya, maka segera dia melaksanakan, ya, salat yang ditinggalkannya tersebut. Dia mengqada, ya. Kemudian gambarannya, isa shakhsun nama an salatin isya. Misalkan seseorang dia tertidur belum melaksanakan salat isya. Walam yakum illa qabil al-fajr. Dia tidak belum melaksanakan salat isya kecuali telah masuk awal dari salat fajar, wa uzina, ya, wa azanal fajr, ya, fajr. Dan telah, ya, dikumandangkannya azan fajar, ya, wazanul fajri. Telah dikumandangkannya azan fajar, baru dia terbangun, ya, dari tidurnya. La yaqul, maka tidaklah dikatakan ana usallil fajar, summa usalil isya, saya salat fajar dulu baru salat isya. La bal labudda an yusalliha fi zalikal waqti, bahkan dia harus salat isya dulu ketika dia mengingatnya, ketika dia terbangun dari tidurnya, li'anna huwa waqtuha al'an binisbati lahu, karena sekarang dia adalah ya waktunya dinisbahkan kepadanya. Jadi kalau seorang yang ketiduran dia terbangun sudah azan fajar, maka dia melakukan salat ya isya dulu kemudian baru salat fajar. Terkecuali kalau dia terbangun ya sudah sedikit waktunya salat fajar, sudah mau selesai waktunya. Maka kalau dia laksanakan salat isya, maka dia nanti melaksanakan salat fajar di luar waktu. Ketika itu ya supaya dia tidak mengqada dua kali dalam mengqada dua waktu, maka dia laksanakanlah dulu salat subuhnya atau salat fajarnya karena sudah mau habis waktunya, kemudian setelah itu dia mengqada ya salat isyanya. Tetapi kalau masih ada waktu, masih panjang waktu, maka ketika dia bangun tidur meskipun waktu salat fajar, maka dia melaksanakan salat isya dulu kemudian dia baru melakukan salat fajar. Kemudian keadaan kedua, man sala aqluhu bi igma ma zayaf'al, orang yang dia itu hilang akalnya ya disebabkan karena pingsan, apa yang harus dilakukan? Jadi dalam masalah ini, seorang yang pingsan, apakah dia mengqada salatnya atau dia tidak perlu mengqada salatnya ketika pingsan? Ini para ulama menyebutkan tiga pendapat. Pendapat yang pertama, yaqdi jami'a salawatil latifatathu, dia mengqada semua salat-salat yang ditinggalkannya selama dia pingsan, walaupun waktunya lama. Ya, misalkan dia pingsan selama sepekan, maka dia salat sepekan. Inilah pendapat mazhab ya Hanabilah. Ya, karena ya disebutkan Ammar ya bin Yasir, suatu saat dia pingsan selama 3 hari. Summa afaka, kemudian dia sadar, wa tawadda wa qada tilka salasa. Kemudian dia sadar dari pingsannya, kemudian dia mengqada ya 3 hari waktu dia ya pingsan tersebut dari salat-salatnya. Ini pendapat Hanabilah. Ya. Kemudian ya pendapat yang kedua, pendapat yang disebutkan oleh Abu Hanifah atau disebutkan kepada Abu Hanifah bahwasanya seorang yang pingsan, kalau pingsannya cuma sehari semalam, ya dia dalam sehari semalam dia mengqada hanya 5 waktu saja. Adapun pingsannya ya setelah lewat dari sehari semalam tersebut, artinya sudah melewati 6 waktu, ya waktu salah as-sadisa, waktu salah as-sadisa sudah melewati 6 waktu, maka tidak ada, dia tidak mengqada baginya. Jadi kalau Imam Abu Hanifah dia berpendapat bahwasanya seorang ketika dia selesai dia pingsan dalam sehari semalam melewati 6 waktu, maka tidak ada qada baginya. Beda Hanabilah tadi bahwasanya selama dia pingsan ya meskipun melewati beberapa waktu sepekan dan seterusnya, maka dia wajib mengqada salatnya. Kemudian ya pendapat yang ketiga, pendapat yang dipilih oleh Malik dan Syafi, Imam Malik dan Imam Syafi berpendapat bahwasanya orang yang pingsan itu la yaqda ya la yuqda salatu, maka tidak diqada salat. Yang ketiga apa, allati kharaja waqtuha, yang keluar dari waktunya saja. Ya misalkan ya dia pingsan ya pada waktu duhur, kemudian dia sadar ketika asar, maka duhurnya dia tidak mengqada. Dasarnya ketika masih selama masih ada waktu, maka dia mengqada asar tersebut. Jadi ini ada 3 pendapat di kalangan ulama bagi orang yang pingsan. Pendapat Hanabilah, saya ulangi ya, selama dia pingsan tidak ada batas waktu berapa hari dan berapa hari, 7 hari kah atau sepekan atau dan lewat darinya, maka ketika dia sadar maka wajib baginya mengqada. Kalau Imam Abu Hanifah dia berpendapat bahwasanya kalau Ya, pingsannya melebihi dari 6 waktu, kalau selama masih 1 hari 1 malam, maka wajib dia mengqada. Misalkan dia pingsan meninggalkan, ya, tidak melaksanakan salat selama 5 waktu, masih wajib mengqada ke bawah. Tetapi kalau sudah lewat, ya, 5 waktu atau sudah 6 waktu pingsannya, maka tidak ada kewajiban qada baginya. Kemudian, ya, pendapat yang ketiga, pendapat ini disebutkan kepada Imam Malik dan Imam Syafi'i, bahwasanya selama pingsannya tersebut, ya, maka tidak ada kewajiban dia mengqada. Ketika dia sadar dalam keadaan masih ada waktu, ya, maka wajib dia mengqada ketika itu. Misalkan, ya, dia pingsan duhur, kemudian dia terbangun atau sadar pada waktu asar, maka yang dia harus mengqada saja hanya waktu asarnya saja, sedangkan waktu pingsannya tersebut tidak ada qada baginya. Ini tiga pendapat dari kalangan para ulama bagi orang yang pingsan. Ya, bagaimana ya hukumnya orang yang pingsan, apakah dia mengqada salatnya? Namun dari dalil-dalil yang ada, maka dapat disimpulkan pendapat yang roji adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya, ya, kalau pingsannya 3 hari ke bawah, maka yaitu wajib dia mengqadanya. Kalau pingsannya sudah melewati 3 hari ke atas, maka tidak ada kewajiban dia mengqadanya. Hal ini disebabkan karena dalil dari Ammar bin Yasir tadi, beliau pingsan selama 3 hari, kemudian sadar setelah 3 hari, maka beliau mengqada salatnya. Ya, ini azhar yang dijadikan ulama untuk menunjukkan bahwasanya kalau ya pingsannya kurang dari 3 hari, maka wajib dia mengqada. Kalau pingsannya lebih dari 3 hari, maka tidak ada kewajiban lagi dia mengqada. Karena apa? Karena orang yang pingsan lebih dari 3 hari bukanlah dikatakan sebagai orang yang tidur lagi. Ya, karena la yatasawwaru ghaliban anna insanan yanamu aktsara min salasatin ayyam, karena tidak pernah tergambar, ya, secara umum seorang manusia itu tidur selama lebih dari 3 hari. Maka batasan yang dijadikan 3 hari ini sebagaimana yang disebutkan dari asar Ammar bin Yasir, kemudian dari pengalaman juga dari tajrib bahwasanya tidak ada orang tidur lebih dari 3 hari. Karena kalau dia tidur lebih dari 3 hari atau dia pingsan lebih dari 3 hari, maka dia sudah digolongkan dengan orang yang majnun, orang yang kehilangan akal selama itu. Oleh karenanya, ini juga masuk dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan fikih nawasil. Ya, sebagaimana biasa terjadi, orang biasakan dikatakan koma, ya, pingsan selama 7 hari atau selama 1 bulan. Ya, ketika setelah dia minum obat-obat, ya, dia sadar dari komanya tersebut, dari pingsannya tersebut, seperti orang yang di ruangan IC, dia pingsan, dia koma, tidak sadar selama 7 hari atau lebih atau sebulan. Kemudian setelah itu, ya, dia makan obat atau diberikan obat-obat tertentu, kemudian dia sadar dari pingsannya tersebut, maka apakah wajib baginya untuk mengqada salat? Dari pendapat-pendapat yang ada, pendapat yang roji, kalau dalam keadaan demikian, selama pingsannya atau komanya itu kurang dari 3 hari, maka wajib dia mengqada salat tersebut. Selama pingsannya itu lebih dari 3 hari, maka pendapat yang roji tidak perlu dia mengqada, ya, salat yang ditinggalkan tersebut selama dia koma atau selama pingsan ketika dia perawatan di ruang ICU. Inilah di antara pendapat yang raji di antara beberapa pendapat di kalangan ulama, karena pendapat ini mengumpulkan berbagai macam dalil baik dari asar maupun secara tajribah, bahwasanya tidaklah pernah tergambar orang yang tidur itu selama lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, berarti dia sudah digolongkan pingsannya adalah orang yang seperti orang yang majnun, kehilangan akal yang dalam waktu yang lama. Kemudian dalam keadaan ketiga, orang yang kehilangan akal, man sala aqluhu bisyakara, ya, bisyakarin, dia kehilangan akal disebabkan karena mabuk, maka, ya, hazala tasihhu salatu minhu, Kalau dia dalam keadaan mabuk, tidak sah salatnya. Wala tajibu alaihi hal zakruhu. Jadi ketika dia mabuk, maka tidak wajib baginya salat. Ya. Dan kalau dia salat, tidak sahih baginya salat ketika dalam keadaan mabuk. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa, Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah mendekati salat, janganlah kalian mendekati atau melakukan salat dalam keadaan kalian mabuk. Jadi bagi orang yang kehilangan akal disebabkan karena minum minuman keras atau mabuk, maka tidaklah sahih salatnya dalam keadaan mabuk dan tidak wajib baginya salat dalam keadaan mabuk. Akan tetapi, ya bagaimana keadaan orang yang demikian ini ketika dia meninggalkan salat dalam keadaan mabuk? Ya, apakah wajib dia mengqada salatnya? Naam. Ya, yajibu alaihi, wajib baginya al-qada'ah, mengqada salatnya. Ini ittifakan, ya, sebagaimana kesepakatan indal ilmu, wajib baginya untuk mengqada salatnya, ya, dari salat yang ditinggalnya ketika dalam keadaan mabuk, ya. Bahkan ini disebutkan ijma', ya, sebagaimana Ibnu Munzir dan selainnya mengatakan ijma', ya, wajib mereka untuk mengqada salatnya, ya, yang telah lalu. Jadi saya ulangi kembali supaya lebih jelas. Orang yang kehilangan akal itu ada tiga perkara. Yang pertama, hilang akalnya disebabkan karena tidur atau lupa, ya, sehingga dia tidak melaksanakan salat. Maka yang demikian ini hukumnya wajib dia melaksanakan salat ketika dia terbangun dari tidurnya atau dia teringat teringat dari kelupaannya. Kemudian yang kedua, orang yang pingsan. Orang pingsan ini ada beberapa pendapat ulama, tetapi pendapat yang roji, kalau pingsannya, ya, atau komanya tidak lebih dari 3 hari, maka wajib dia mengqada ketika dia telah sadar. Tetapi kalau lebih dari 3 hari, maka wajib tidak ada kewajiban dia mengqada salatnya karena dia digolongkan orang yang majnun, artinya orang yang hilang akal dalam waktu yang lama. Kemudian keadaan ketiga, orang yang hilang akalnya bisyakarin, disebabkan karena dia mabuk, maka ya ketika itu tidak boleh dia salat dalam keadaan mabuk, tetapi wajib baginya sebagaimana kesepakatan ulama untuk mengqada salat-salat yang ditinggalkannya ketika dalam keadaan mabuk. Kemudian bagaimana hukumnya salatnya orang majnun, orang yang gila? Ya, jawabnya la tajibu alal majnuni, ya, as-salah. Tidak ada kewajiban bagi orang yang gila untuk melaksanakan, ya, salat. Jadi tidak wajib bagi orang gila melaksanakan, ya, salat. Ya, karena apa? Karena, ya, dan dia tidak terima salatnya meskipun dia salat, karena syaratnya, ya, dalam satu amal adalah niat. Sementara orang gila tentunya ketika dia melakukan satu amalan tidaklah dia memasang niatnya untuk melaksanakan salat, ya, mungkin hanya karena kebiasaannya, ya, dulu sebelum gilanya dia salat, tapi ketika itu, ya, dia salat dalam keadaan hilang akalnya gila, maka tidak ada kewajibannya untuk salat, tidak diterima salatnya karena dia tidak iringi dengan niat. Kemudian bagaimana, ya, ketika sadar dari gilanya, maka la tajibu alaihi al-ada aidan, tidak juga ada kewajiban baginya untuk mengqada salatnya ketika dalam keadaan gila. Sebagaimana juga tidaklah wajib bagi orang yang baru masuk Islam, ya, kemudian dulunya waktu belum Islamnya dia meninggalkan salat, maka tidak wajib juga baginya untuk mengqada salat-salat dulu sebelum masuk Islamnya, ya, karena orang yang masuk Islam itu, ya, yuhjabu ma qablahu, dia akan dihapuskan dosa-dosanya apa yang sebelum dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, ya, dia dihapuskan dosa-dosanya dari perkara-perkara atau kewajiban yang ditinggalkannya dulu. Akan tetapi bagi orang yang meninggalkan, ya, salat, ya, meninggalkan seluruh, ya, puruk atau perkara-perkara kewajiban dalam Islam, tetap akan dihisab nanti di hari kiamat. Ya, di hari kiamat. Oleh karenanya, ini yang sering dipertanyakan, apakah orang kafir itu muhatabuna bi furu'il Islam, Mereka juga termasuk orang yang diberikan beban untuk menjalankan syariat Islam. Ya, apakah orang kafir itu diberikan beban juga untuk menjalankan syariat Islam? Atau apakah orang kafir itu termasuk orang yang diajak atau berkaitan dengan perintah Allah SWT untuk melaksanakan salat, puasa dan lain sebagainya? Maka ini adalah khilaf di kalangan ulama. Ya, tetapi pendapat yang rajih bahwasanya mereka juga termasuk orang yang diberikan ya beban kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam. Karena apa? Mereka juga akan dihisab nanti di hari kemudian. Ya, ketika ya mereka kafir tidak melaksanakan ya tidak melaksanakan kewajiban salat. Karena perintah salat adalah perintah yang secara umum. Ya. Hanya saja bagi kita tidak boleh kita mengajak bagi orang kafir mari kita salat ke masjid. Ya. La nuhatibuhum ya maslan ta'al salli ma'ana fil masjid. Ya, tidak boleh kita ajak orang kafir mari kita salat di masjid bersama kita. Tidak boleh. Ya, meskipun mereka nanti akan dihisab dari perkara yang mereka tinggalkan dari syariat-syariat Islam yang Allah SWT wajibkan kepada seluruh manusia. Di mana dalilnya? Sebagaimana mereka akan dihisab nanti, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mudassir ketika ya Allah SWT menceritakan ya tentang orang-orang mujrimin, orang-orang yang kafir yang mereka masuk ke dalam neraka. Ya, Allah menceritakan bahwasanya penduduk surga diizinkan bertanya kepada penduduk neraka. Di antara pertanyaan penduduk surga, masalah kakum fi sakar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar, wahai orang-orang kafir? Ya, di antara jawabannya mereka, lam naqul minal musallin. Lam naqul minal musallin. Kami dulu orang yang tidak melaksanakan salat. Walam naqul nut'imul miskin. Kami juga orang yang tidak memberikan makan fakir miskin, tidak berinfak, tidak mengeluarkan zakat. Tidak mengeluarkan zakat, tidak puasa, tidak mengeluarkan zakat. Ya, maka ini dalil yang dijadikan sandaran yang kuat oleh para ulama kita bahwasanya seorang kafir ya meskipun mereka ya tidaklah ya menjadi perkara yang diajak untuk melaksanakan syariat-syariat Allah tetapi mereka akan dihisab nanti dengan perkara yang mereka meninggalkan dari salatnya tersebut. Ini diantara dalil dalam surat Al-Mudassir. Karena ketika mereka ditanya kenapa kalian masuk ke dalam neraka sakar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakar? Di antaranya mereka mengatakan kami dulu tidak salat, kami juga dulu tidak melakukan zakat. Maka ya, berarti mereka juga akan ditanyakan atau dihisab tentang syariat-syariat Islam yang Allah SWT ya bebankan kepada umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umum. Ya, sebagaimana juga disebutkan dalam firman Allah SWT, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah ada kewajiban manusia. Jadi annas disebut secara umum manusia, baik dia muslim atau kafir, baginya ada kewajiban yaitu berhaji ke Baitullah. Ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memanggil secara umum ya ibna Adam. Ya bani Adam, khususinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam. Bani Adam berarti semuanya, baik muslim maupun kafir. Ya, pakailah perhiasanmu ketika engkau akan salat. Jadi, ini adalah panggilan secara umum yang menunjukkan bahwasanya mereka juga akan dihisab dari perkara yang mereka tinggalkan dari kewajiban-kewajiban syariat. Meskipun kalau mereka salat, ya tentunya mereka tidaklah ya diterima salatnya. Ma hukmu salatul kafir? Bagaimana hukumnya salat orang kafir? La tasihhu salatu minhu li adami niyati. Karena ya tidak ada niatnya mereka, maka tidak sah salatnya mereka. Ya. Karena apa? Mereka lam muslim, belumlah menjadi orang Islam. Sedangkan Islam adalah syarat daripada amal. Ya. Islam adalah syarat daripada amal dan niat adalah syarat dari sahihnya amal. Maka orang ya, yang non muslim atau orang kafir yang salat maka tidak diterima salatnya. Bahkan juga oleh karenanya ya, ketika mereka masuk Islam maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqada salatnya. Ya, karena Islam itu menghapuskan ya segala dosa-dosa yang telah lalu ketika dia masuk ke dalam Islam. Oleh karenanya, ya, meskipun ada pendapat di kalangan sebagian ulama bahwasanya Ya, orang kafir bukanlah orang yang dibebani dari syariat Islam, tetapi pendapat yang rajih yang sebagaimana kita sebutkan tadi di antara dalilnya bahwasanya mereka meskipun kita tidak ajak untuk salat ya karena tidak sah salatnya, tetapi mereka tetap dihisab dari perkara yang mereka tinggalkan, ya mereka tidak mengerjakan salat-salatnya. Karena apa? Ya, ini menunjukkan bahwasanya tidak ada pilihan dalam agama, harus memilih ya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu al-Islam. Kenapa? Kalau ada kebebasan memilih dalam agama, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang-orang yang tidak memilih al-Islam sebagai agamanya. Padahal Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islami din falan yuqbala min wa huwa minal wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain agama al-Islam sebagai agamanya, maka dia tidak akan diterima dan di hari kemudian dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi dalam kaidah kita, dalam Islam kita, dalam pokok-pokok ajaran kita, bahwasanya tidak ada kebebasan dalam memilih agama. Karena kalau ada kebebasan dalam memilih agama, berarti ya tidak, Allah tidak akan mengazab atau menyiksa orang-orang yang tidak memilih Islam sebagai agamanya. Hanya saja ya, di dalam Al-Quran memerintahkan kepada kita la ikraha fid din, tidak boleh kita memaksa orang dalam beragama atau memeluk atau menganut agama Islam. Tidak boleh kita paksa. Cuma ya dalam keyakinan kita bahwasanya ya tidak ada pilihan yang bebas dalam masalah agama. Ya, orang yang memilih agama yang lain ya silakan, ya nanti akan mendapatkan akibatnya dari kemudian. Kemudian inilah juga yang biasa kita ditanya, bolehkah kita memberikan makanan yang Islam mengharamkannya kepada orang yang agama yang tidak mengharamkannya? Misalkan daging babi atau kita di kebun kita terjerat babi, bolehkah kita memberikan kepada orang yang tidak mengharamkannya atau agama yang tidak mengharamkannya? Maka jawabannya tidak boleh, karena syariat Islam yang menunjukkan bahwasanya dilarangnya memakan atau haramkannya makan daging babi itu adalah syariat yang berlaku untuk semua orang, baik Islam maupun non Muslim. Oleh karenanya ya tidak boleh ya bagi kita untuk menghadiahkan khamar atau memberikan daging babi atau mengatakan bahwasanya riba itu boleh bagi mereka, ya bagi Islam saja yang dilarang. Tidak boleh demikian ini, karena yang demikian ini ya pendapat yang rajih bahwasanya hukum-hukum Islam itu juga akan dihisab bagi orang kafir yang mereka tidak melaksanakan hukum Islam tersebut atau meninggalkan ya syariat-syariat Islam tersebut, salat, puasa atau maksiat-maksiat yang Allah SWT larang. Kemudian kalau seandainya ya seorang kafir dia salat, ya kemudian secara dohir kita lihat dia salat, bagaimana kita hukum dia? Apakah dengan salatnya itu tersebut kita bisa menghukumi dia dalam Islam? Maka jawabannya, ketika secara orang kafir, ya kita mengatakan dia sebelumnya orang kafir, kemudian kita lihat suatu saat dia salat, maka ya naam, kita bisa menghukum ya bahwasanya dia telah masuk Islam dengan salatnya tersebut. Isa sallal kafiru qabalna minhu. Kalau orang kafir yang salat kita melihat, maka berarti kita menerima dia sebagai orang yang salat, wa yahkumu bi islami, dan kita hukumi dia Islam. Ya. Kalau demikian, ya kita melihat dia salat, kita hukumi dia sebagai Islam, maka ketika dia habis salat, ya lau mata ba'da salati, ketika dia meninggal dunia ketika habis melaksanakan salat, lakana musliman, maka dia menjadi, kita hukumi dia secara dohir sebagai orang Muslim, maka dia mewarisi dan diwarisi, kemudian dia juga dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, dia disolatkan, kemudian dikafani jenazahnya, kemudian dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ya, ini tentang hukum-hukum masalah orang kafir ya, dengan berbagai macam ibadah. Kalau dia melaksanakan ibadah, ya bagaimana hukumnya? Ya, dan apakah kita menghukumi dia sebagai seorang Islam dan tidak? Demikian yang telah dijelaskan tadi. Ada timbul permasalahan yang biasa juga kita ditanya, ya bagaimana kalau seandainya seseorang dia selama hidupnya dia meninggalkan salat-salat, kemudian dia baru bertobat ketika dia berumur 50 tahun. Ya, misalkan dia berarti selama 40 tahun atau selama 30 tahun lebih dia meninggalkan salat, nanti bertobat ketika berumur 50 tahun. Apakah wajib dia mengqada Ya, salat-salat yang ditinggalkan tersebut selama 30 tahun. Dia mengkodak selama 30 tahun. Maka ya, pendapat yang roji, pendapat yang didukung dengan dalil, bahwasanya tidak wajib dia mengkodak. Kenapa? Karena disebutkan bahwasanya inna salata kanat ala mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu wajib bagi orang mukmin, waktunya telah ditentukan. Berarti ketika dia sadar 30 tahun baru dia mau qada, waktunya sudah habis. Maka orang yang salat di luar waktu tidak diterima. Jadi demikian. Oleh karenanya, ya, dalam keadaan demikian, orang yang baru sadar dulunya dia tidak laksanakan salat, dia meninggalkan salat, maka tidak wajib mengqada. Tidak ada kewajiban mengqada baginya. Hanya dia bertobat dengan tobat yang ikhlas. Kemudian kalau mau menjelaskan sebagaimana dalam hadis, ya, maka dia memperbanyak salat-salat sunnah. Karena disebutkan dalam hadis, lihatlah hambaku salatnya. Kalau ada salat wajibnya, ada kekurangannya, lihat salat sunnahnya. Kalau salat sunnahnya ada, maka tutupilah salat sunnah itu menutupi kekurangan-kekurangan dari salat wajib. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang yang meninggalkan salat kemudian dia baru bertobat, tidak wajib dia mengkodak salatnya. Hanya dia wajib baginya untuk bertobat dengan ikhlas, kemudian dia memperbanyak salat-salat sunnah untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang pernah ditinggalkan dari salat wajibnya tersebut. Ini persoalan yang berhubungan dengan orang yang meninggalkan salat. Kemudian masalah yang kita akan angkat juga di sini adalah masalah yang berhubungan dengan as-sobi, orang yang masih kecil atau anak yang masih kecil. Apakah seorang yang mumayyiz, anak yang baru, yang masih kecil itu diberikan beban untuk salat atau tidak? Yang jelas bahwasanya orang yang wajib baginya salat adalah orang yang sudah balig. Adapun dia mumayyiz, mumayyiz itu artinya sudah bisa membedakan yang benar atau yang buruk, maka selama dia belum balig, belum ada tanda-tanda balig baginya, dia belum wajib untuk melaksanakan salat. Cuma dianjurkan dia untuk melaksanakan salat supaya dia terbiasa dengan salat tersebut. Oleh karenanya, sebagian ulama berbeda pendapat tentang mana ukuran mumayyiz yang dianjurkan seorang anak untuk salat. Ya, dianjurkan seorang anak untuk salat. Kalau sebagian ulama, ya, dan ini pendapat Hanabila, menunjukkan bahwasanya kalau dia umur 7 tahun, maka dia sudah mumayyiz. Dianjurkan dia baginya untuk salat sebagaimana perintah Rasulullah SAW, muru abna'akum bisalati lisaba'in lisaba'i, ya, perintahkanlah anak-anakmu untuk salat kalau dia berumur 7 tahun. Jadi mereka menjadikan batasan, ya, ini dalam hadis ini menunjukkan, ya, dia sudah mumayyiz, sudah bisa, umur 7 tahun itu sudah bisa membedakan antara yang hak dan batil. Maka Nabi menyuruh atau memerintahkan kepada para wali, para orang tua, untuk memerintahkan anaknya untuk melaksanakan salat. Kemudian pendapat yang kedua, ya, pendapat yang mengatakan bahwasanya mumayyiz seorang sobi, orang anak kecil itu tidaklah dikaitkan dengan umur, tetapi dikaitkan dengan keadaan dia. Kalau dia yufakhimul jawab, seorang sobi anak kecil, dia sudah memahami jawaban ketika ditanya. Ya, ketika ditanya, dia paham bahwasanya pertanyaan ini demikian. Kemudian dia jawab, dia mendatangkan jawaban, ya, yang benar, maka nahkumu bi annahu mumayyiz. Kita hukumi dia orang yang mumayyiz. Ketika kita tanya anak kecil, ya, dengan sesuatu perkara pertanyaan, ya, kemudian dia bisa menjawabnya dengan benar, maka berarti dia sudah mumayyiz. Ketika itu, ya, dia digolongkan meskipun umurnya belum 7 tahun atau belum atau lebih dari 7 tahun, maka yang menjadi patokan adalah dia bisa membedakan yang hak dan yang batil, dia bisa menjawab, ya, pertanyaan yang ditanyakan kepadanya dengan benar, maka inilah yang menunjukkan dia sudah mumayyiz. Anak itu sudah mumayyiz, dan ini pendapat yang roji karena disebutkan membatasi 7 tahun itu adalah al-ghalib. Pada umumnya anak umur 7 tahun itu sudah mumayyiz, ya, sebagaimana dalam hadis Nabi, tetapi bukan itu batasan, karena masing-masing anak itu disesuaikan dengan keadaannya. Karena ada orang yang 8 tahun juga belum mumayyiz, ya, ada juga orang yang masih 6 tahun belum 7 tahun sudah mumayyiz. Jadi inilah pendapat yang rajih. Kemudian, apakah bagi orang yang anak kecil itu diwajibkan baginya salat? Sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwasanya perintahkanlah anak-anakmu untuk salat ketika umur 7 tahun. Kemudian pukullah ketika umur 10 tahun. Berarti umur 10 tahun juga ini masih mumayyiz, belum balik. Karena pada umumnya, ya, ghalib, ya, umumnya orang yang balik itu 13 tahun atau 15 tahun. 10 tahun ini biasanya belum balik, ya, umumnya. Maka dalam keadaan demikian, ya, apakah wajib baginya untuk melaksanakan salat? Sebagaimana disebutkan oleh Nabi, ya, perintahkan anak-anakmu kalau umur 7 tahun untuk salat. Wadribuha alaiha. Alaihi, maka pukullah dia kalau dia berumur 10 tahun belum salat. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah wajib bagi anak tersebut karena sudah dipukul? Ya, ketika diperintahkan dipukul untuk seorang anak ketika sudah berumur 10 tahun belum melaksanakan salat, maka jawabannya, selama dia belum balik maka tidak ada kewajiban baginya untuk salat. Adapun perintah di sini adalah perintah cuma, ya, anjuran kita memerintahkan anak yang berumur 10 tahun, ya, untuk dia melaksanakan salat dari 7 tahun sampai 10 tahun untuk dia melaksanakan salat. Tetapi mereka belum balik, belum ada kewajiban baginya untuk melaksanakan salat. Ya. Kemudian bagi orang tua, apakah wajib dia memukul anaknya ketika umur 10 tahun, ya, belum salat? Apakah wajib baginya memukul anaknya? Karena disebutkan oleh Rasulullah SAW, wadribuha, pukullah dia kalau dia berumur 10 tahun. Maka jawabannya, perintah di sini bukanlah perintah wajib. Perintah nadbuh, apa an-nadbuh, hanya perintah sunnah. Ya, disunnahkan kita memukul anak, tapi pukulan yang dimaksudnya gairah mubarih. Tidak boleh, ya, pukulan yang menyakitkan. Tidak boleh membekas. Bahkan disebutkan, contohnya seperti kita memukul di ujung kain sarung, ya, sarung kita, ya, apa, pukul anak di ujung sarung kita atau kain kita pukul demikian hanya saja untuk menunjukkan takdib dia bahwasanya disuruh kita melaksanakan, disuruh anak tersebut melaksanakan salat. Tidak boleh kita pukul sampai berbekas, pukulan sadid, pukulan yang mubarih, yang menimbulkan bekas. Jadi tidak boleh demikian. Jadi bukan berarti perintah Rasulullah SAW ini berarti saya wajib orang tua untuk memukul anak saya. Kenapa kau pukul anakmu dengan keras? Karena Rasulullah menyuruh saya untuk memukul kalau sudah 10 tahun belum salat. Iya, betul. Tapi perintah itu bukan wajib. Perintah itu adalah nadu. Seandainya kita tidak pukul anak kita umur 10 tahun, ya, maka tidak berdosa kita. Hanya dianjurkan kita untuk melaksanakan perintah memukul anak tapi dengan pukul mubarih. Kalau ditanya kenapa kita asal perintah itu adalah wajib, kenapa kita memalingkan perintah itu menjadi sunnah? Kenapa? Karena umur 10 tahun selama dia belum dewasa, ya, tidak ada kewajiban baginya. Bagaimana kita memukul seorang anak yang dia tidak ada kewajiban baginya? Ya, makanya disebutkan oleh para ulama kita, ya, biasanya kalau kita keras dalam hal ini, kita memukul anak kita dalam umur 10 tahun, ya, dengan pukulan yang keras, berarti kita tanaffur, melarikan anak dari kewajiban Islam. Sehingga anak itu benci kepada salat, benci kepada al-Islam. Ya, jadi inilah, ya, sesuatu yang perlu kita orang tua menerukan perintah Nabi tersebut. Jangan sampai kita berlebihan dalam memaksa anak kita untuk melaksanakan salat, sehingga anak kita ketika kita paksa belum pada waktunya, ya, maka dia akan lari dari agama atau membenci kepada perkara-perkara yang disunnahkan baginya. Maka inilah yang menjadi tuntunan kita bahwasanya, ya, meskipun kita diperintah tapi perintahnya bukan wajib. Kalaupun kita tidak mukul anak kita yang umur 10 tahun tidak salat, ya, tidak berdosa bagi kita, karena bukan wajib. Karena, kenapa bukan wajib? Ya, bagaimana kita memerintahkan dengan memukul sesuatu perkara yang belum diwajibkan bagi mereka? Karena mereka belum dewasa, ya, belum masih umur 10 tahun. Ya, jadi, wadribuhum alaika lil asri, maksudnya adalah, ya, pukullah mereka sebagai anjuran, bukan kewajiban. Ya, kemudian memukulnya juga dengan ujung-ujung sarung, bukan dengan tangan yang membekas 5 jari di badannya, atau dengan cambuk kecil atau cambuk besar, maka ini namanya, ya, akan menjadikan dia akan berlari, anak kita akan membenci kepada agama atau syariat yang Allah SWT anjurkan atau apa wajibkan nanti ketika dia besar. Inilah mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Insyaallah mungkin kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Ustaz Abu Abdurrahman. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Romli bin Hayya hafizahullah dari materi pembahasan lanjutan dari kitab Radul Murbi Syarah Zadil Mustaghni, pembahasan dari kitab Shalah. Dan seperti biasa kita akan mengangkat beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp kami kali ini. Kita angkat pertanyaan pertama yang berkaitan dengan materi kita dari pendengar kita. Ya, dari pendengar kita di nomor 08111771 dan seterusnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya tinggal di Ranome Eto, dan di masjid dekat rumah kami biasanya di setiap hari Jumat subuh imamnya membaca ayat sajadah. Tetapi masalahnya dia membaca Al-Fatihahnya dua kali. Pertama Al-Fatihah di awal rakaat, kemudian dia turun sujud tilawah, kemudian ketika bangkit lagi dia mengulangi lagi Al-Fatihahnya. Apakah sholatnya ini sah, Ustaz? Mohon penjelasannya, dan bagaimana caranya kita menegur agar kesalahannya itu tidak terulang lagi. Terima kasih, jazakallahu khairan. Ya, pertama jelas dia melakukan satu kesalahan karena dia menambah ya satu rukun dari rukun-rukun yang ada. Ya, jadi membaca Al-Fatihah dua kali dalam satu rakaat, ya berarti dia telah menambah rukun. Kemudian bagaimana cara menegurnya? Ketika dia membaca Al-Fatihah setelah sujud, maka antum tegur dengan Subhanallah bagi laki-laki, bagi perempuan untuk menepuk bagian pahanya, ya untuk mengingatkan kesalahannya. Ya, kalaupun dia masih lanjutkan, ya kemudian dia nanti setelah sholat kemudian diingatkan lagi kembali, ya diingatkan kembali agar dia melakukan sujud sahwi. Ya, ketika sudah diingatkan dia juga tidak melakukan sujud sahwi, maka sudah cukup baginya. Kemudian kita ingatkan nanti setelah itu bahwasanya tidak boleh. Maksudnya kita sampaikan dalil-dalil bahwasanya ya tidak boleh mengulanginya. Mungkin karena dia lupa ketika itu. Ya. Ketika dia lupa. Tidak mungkin setiap Jumat dia melakukan demikian ini. Kemudian hukum salat yang demikian ini, wallahu alam bisawab, karena ini dia menambah dari rukun yang ada dan dalam keadaan dia lupa, maka tambahan itu tidaklah berpengaruh baginya, dan dia tetap dianggap sebagai salat yang sah. Sebagaimana orang yang salat lima rakaat, maka karena lupa ada kewajiban baginya untuk sujud sahwi. Kalaupun dia tidak sujud sahwi, ya tetap dia sujud sahwi karena lupa. Ya. Adapun kalau tidak sujud sahwi, berarti dia ada kekurangan, cuma salatnya tidak dikatakan batal. Kecuali kalau salatnya itu 3 rakaat kurang, maka dia dikatakan batal salatnya. Adapun lebih, dia hanya cukup karena lupa dia sujud sahwi. Kalau seandainya dia tidak sujud sahwi, walau alam, ya pendapat yang kami pilih bahwasanya tidaklah membatalkan salat orang yang demikian ini. Wallahualam bisawab. Ya, taib, barakallahu fikum. Saat kita angkat pertanyaan berikutnya dari 08235099 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya pernah menyaksikan ada teman ketika sholat jenazah, dia tidak mengangkat kedua tangannya saat takbir. Apakah memang yang seperti ini ada dalilnya? Jazakumullah khairan. Ini ada khilaf kalau ulama, dan dalilnya ada dalil yang memang mereka punya dalil sebagaimana disebutkan oleh Syalbani dalam Ahkamul Janais. Ya, Syalbani memilih pendapat bahwasanya tidak perlu mengangkat tangan bagi orang yang salat jenazah dengan 4 kali takbir atau lebih dari 4 kali takbir. Ya, karena tidak ada dalilnya. Adapun yang mengangkat tangan adalah dalil yang disebutkan oleh Ibnu Umar, ya ketika dia salat jenazah beliau mengangkat tangannya. Adapun ya dalil yang lain tidak disebutkannya. Maka ini pendapat khilaf di kalangan para ulama, sama-sama memiliki dalil yang kuat. Ya silakan kita mengangkat tangan bagi yang meyakininya ada dalilnya, silakan juga tidak mengangkat tangan karena ya ada mereka menganggap bahwasanya Ibnu Umar itu adalah salah satu pendapat saja, ya bukanlah sebagai hujjah, ya maka mereka tidak mengatakan. Allah alam bisawab, ya kita kembalikan kepada masing-masing karena adalah khilaf yang khilaf yang luas, maka boleh seseorang tidak mengangkat tangan dalam salat jenazah, boleh juga dia mengangkat tangan ketika dia salat jenazah dalam takbir-takbirnya. Allah alam bisawab. Ya. Barakallahu fiikum Ustaz. Sekarang pertanyaan berikutnya masih tentang masalah salat dari Bapak Andi di 08223171 dan seterusnya. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya tentang masalah salatnya orang yang melakukan perjalanan atau musafir. Ketika dia tiba di sebuah masjid dan masjid itu sendiri belumlah azan, dia hanya baru memutar murotal. Dan kami sebagai musafir langsung salat di waktunya saat itu juga karena kami melihat jamnya sudah masuk waktu sholat. Kami langsung melaksanakan sholat qasar karena kami musafir berjamaah. Tetapi kemudian tidak lama terdengar azan. Apakah yang harus kami lakukan? Apakah kami pulang saja ke tempat penginapan kami atau ke tempat mobil kami untuk segera melanjutkan perjalanan? Atau kami lebih baik menunggu melaksanakan sholat berjamaah bersama dengan masyarakat tadi? Mohon pencerahannya Ustaz. Seorang musafir tidak ada kewajiban baginya untuk salat berjamaah di masjid, ya. Boleh mereka bersalat berjamaah dalam qasar atau menjamak salat berjamaah. Tetap mereka dianjurkan mereka salat berjamaah. Tetapi untuk salat berjamaah di masjid, ya apalagi mereka musafir, maka tidak ada kewajiban baginya. Ya, kalau seandainya dalam keadaan demikian masih ada waktu bagi mereka untuk masih ada waktu untuk mereka ikut bersama salat setelah azan menunggu salat jamaahnya, maka salat jamaah yang berikutnya itu sebagai sunnah baginya. Ya, salat jamaah yang mereka ikut dengan berjamaah kaum muslimin yang ada di tempat tersebut, yang tempat singgah mereka, adalah sebagai salat sunnah baginya. Ini sebagaimana yang disebutkan ada dua orang yang sudah salat di rumahnya, kemudian datang di masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian setelah orang salat jamaah mereka duduk-duduk tidak salat berjamaah. Maka ditanyakan, kenapa kalian tidak salat berjamaah? Keduanya mengatakan, kami tidak salat di rumahnya. Maka, ya kata Rasulullah, salatlah karena ya salat jamaahmu sebagai sunnah bagimu. Salat di rumahmu itu sebagai salat wajib, dan salat ini adalah sebagai sunnah bagimu. Kalau seandainya ada waktu lapang, maka dianjurkan kita untuk salat berjamaah dengan kaum muslimin yang ada di situ ketika kita singgah untuk salat di sana. Tapi kalau waktunya sudah tidak lapang lagi, maka boleh antum tidak bersalat berjamaah karena antum punya uzur, ya uzur yang syar'i untuk melaksanakan safar atau melanjutkan safar. Jadi dilihat dari keadaannya, ya. Dianjurkan bagi keadaan demikian untuk menunggu dan apalagi setelah azan menunggu untuk salat berjamaah dengan kaum muslimin yang ada. Tetapi bukan kewajiban, hanya cuma dianjurkan saja sebagai salat sunnah baginya. Kalau dia memang waktunya mepet, dia harus berangkat, maka tidak mengapa dia berangkat meskipun setelah mereka selesai salat, mengqasar salat setelah juga azan di masjid tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fiikum Ustaz. Kita angkat pertanyaan terakhir yang masuk kali ini dari 08233119 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masjid kami, pengurus masjid memaksa, kita angkat pertanyaan seperti biasa melalui telepon, ya, seperti biasa, baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, taib. Barakallahu fiikum Ustaz. Iya, tafadhol Pak, silakan. Barakallahu. Ya, ini yang saya ingin tanyakan, ini yang terkait dengan orang yang sama sekali tidak bisa wudu dan tidak bisa tayamum disebabkan karena kondisi tubuhnya. Misalnya ada orang yang terkena luka bakar yang berat, yang parah, nah, terutama di anggota tubuhnya yang terkena, misalnya muka dan tangannya. Nah, dia mau tayamum tidak bisa, mau wudu tidak bisa, apalagi tayamum. Nah, bagaimana kondisi orang seperti ini, Pak Ustaz? Apakah dia boleh salat tanpa wudu atau dia boleh menunda salatnya sampai menunggunya yang prima atau yang lebih baik? Ya, syukran Pak Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah menyebutkan dalam melaksanakan perintah-perintah, ya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Jadi perintah ini sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak bisa melaksanakannya sesuai dengan kemampuan apa, maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau dalamkan demikian, ini juga dibahas oleh para ulama, seperti juga seorang yang terikat dalam satu tiang, ya terikat dalam satu tiang, dia tidak bisa berwudu, ada air tapi tidak bisa berwudu, dia juga tidak bisa bertayamun karena tangannya terikat. Maka dalam keadaan demikian dia salat dalam keadaan ya keadaannya tersebut. Sebagaimana yang ditanyakan tadi Pak Latif, ya orang yang demikian ini dia salat, ya tidak perlu lagi menunggu waktu dia akan sehat. Dia salat ya meskipun dengan tanpa wudu dan tanpa tayamum, karena ya ketika itu ada uzur baginya untuk tidak bisa melaksanakannya, ya tayamum ada atau apa berwudu dan tayamum tersebut. Jadi demikian dia wajib baginya untuk tetap salat meskipun dia tidak bertayamun, dia juga tidak berwudu karena ada uzur yang menghalanginya. Ya. Ya, tapi nanti kalau sudah sembuh wajib untuk bersuci lagi, Ustaz ya. Iya, kalau sudah sembuh wajib untuk bersuci lagi. Tetapi tidak ada kewajiban dia mengqada salatnya yang dia salat ketika itu tidak berwudu dan tidak tayamun, karena ya dalam kondisi dia salat ketika itu ada uzur baginya untuk tidak bertayamun atau tidak salat. Jadi kalau dia sudah sembuh ya kembali kepada semula kewajiban baginya untuk berwudu atau bertayamum. Ya, baik. Barakallahu fikum. Dan nampaknya ini merupakan pertanyaan terakhir kita. Insyaallah akan kita lanjutkan beberapa pertanyaan di pertemuan berikutnya. Sebagai ikhtitam mungkin ada yang disampaikan Ustaz, tafadhol. Sebagai ikhtitam, tadi ada permasalahan yang penting bagi kita, utamanya bagi orang tua, ya diusahakan untuk mengajak anak-anak ya dengan sabar. Karena disebutkan ya dalam Al-Qur'an dalam surat Thoha, wa'mur ahlaka bisalati wastabir 'alaiha. Jadi perintahkanlah anak-anakmu untuk salat dan bersabarlah atasnya. Seperti anak-anak kita yang baru dewasa, ya ketika dibangunkan dari tidurnya untuk melaksanakan salat subuh berat. Ya, tapi biasa tiap hari kita membangunkannya. Tetapi antum harus ingat wastabir 'alaiha. Jadi kita perintahkan anak kita salat kemudian kita sabar atasnya. Selama kita membangunkannya, ya kita dapat pahala. Jadi jangan kita menganggap masa tiap hari saya kasih bangun anakku, padahal dia sudah masuk pondok dan lain sebagainya, sudah belajar di mana-mana, di belajar agama, sekolah di agama, pas liburan ya dari pondok, ya begitu dibangunkan terus, ya saya sudah malas membangunkannya. Jadi jangan kita bosan membangunkannya, kita didik terus sabar, wastabir alaiha, sabar, karena ketika kita membangunkannya maka itu adalah amalan bagi kita untuk mendapatkan pahala ketika dia terbangun, dia pergi salat, maka kita juga mendapatkan pahala dari salatnya anak kita tersebut. Jadi harus sabar, jangan marah, jangan bosan dalam mendidik anak kita. Kemudian kita jangan lupa mendoakan juga kepada anak kita, ya sebagaimana Nabi Ibrahim ketika mendoakan anaknya, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati, wahai Tuhanku jadikanlah aku dan anak-anak keturunanku termasuk orang yang menegakkan salat. Demikianlah sebagai ikhtitam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.